إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد خلي عزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Was-Sunnah. Pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang zakat hasil bumi. Dan telah kita jelaskan pendapat yang kuat tentang zakat hasil bumi ini hanya pada 4 jenis hasil bumi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berupa biji-bijian ataukah buah-buahan. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan, hadis dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari dan juga Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah mengatakan, لا تأخذ في الصدقة إِلَى مِنْ هَذِي الْأَسْنَافِ الْأَرْبَعَةِ. Janganlah kalian mengambil zakat, ya, maksudnya hasil bumi, kecuali dari 4 jenis ini. As-sya'ir wal-himtah wal-zabib wal-tamr. Jelai, gandum, dan kismis, kemudian kurma. Ya. Yang berupa biji-bijian, jelai, dan gandum. Adapun berupa buah-buahan, yaitu kismis dan kurma. Adapun selain daripada itu, maka pendapat yang kuat tidak wajib zakat. Yeah. Seperti buah-buahan, selain dari kurma dan kismis, tidak ada kewajiban untuk zakatnya. Begitu juga biji-bijian selain dari jelai dan gandum. Baik itu padi ataukah jagung. Maka pendapat yang kuat telah kita jelaskan tadi. Tidak ada kewajiban zakat. Hanya dari 4 jenis hasil bumi yang disebutkan tadi. Wallahu'alam. Kita pun telah jelaskan syarat-syaratnya. Ya. Yang pertama syaratnya mencapai nisab. Berapa nisab zakat hasil bumi? Ya, nisabnya 5 wasak. Nah, satu wasaknya berapa so? 60 so. Ya. Sehingga 5 wasak berarti 300 so. Kalau dikilogramkan, ya, bisa ditentukan dulu satu so-nya berapa. Dikarenakan khilaf di antara para ulama, satu so-nya itu berapa gram. Ada yang berpendapat 2,4, ada yang berpendapat 2,5, 2,7, atau 3 kilogram. Nah, ketika telah menentukan satu so-nya berapa kilogram, kemudian dikalikan 300. Itulah nisab zakat hasil bumi. Nah, saat yang kedua, nisab tersebut dimiliki waktu wajib zakatnya. Ya, dan bahkan kalau hasil panennya ternyata kurang dari nisab tersebut, maka tidak wajib zakat. Nah, berapa persen yang dikeluarkan zakatnya? Ya. Nah, kalau seandainya pengairannya alami, nah, tanpa mengeluarkan dana untuk irigasi pengairannya, maka dikeluarkan 10%. Nah, yang diairi dengan air hujan, ataupun diairi dengan mata air, ya, sungai atau akar-akarnya menyerap ya dari air-air atau mata air yang jadi dengan sendirinya. Nah, maka 10%. Adapun yang diairi dengan sistem irigasi, ya, baik menggunakan alat-alat sekarang ini untuk irigasinya, ataukah menggunakan hewan untuk mengairinya. Nah, ya, baik dengan unta kalau di sana, ya, atau dengan hewan yang lainnya. Nah, maka dikeluarkan 5%-nya. Masuk pada masalah yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah fi zakatil 'asl. Masalah yang kelima tentang zakat madu. Haka Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala an al-jumhur annahu la zakata fihi. Ibnu Abdul Bar, beliau menyebutkan dari jumhur, mayoritas para ulama, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada madu. Wahwal abhar, dan ini pendapat yang lebih nampak. Li'annahu laysa fil kitab wala fis sunnah dalilun sahihun sharihun ala wujubiha. Dikarenakan tidak ada dalam Al-Kitab, Al-Quran, dan juga tidak ada pada As-Sunnah dalil yang sahih, yang jelas, yang menunjukkan tentang wajibnya zakat madu. Wal-aslu bara'atul timmah hatta yakuma dalilun al-wujub. Sementara asal suatu perkara itu bara'atul timmah, tidak ada beban. Ya. Sampai tegaknya dalil yang menunjukkan kepada kewajiban. Nah. Qala al-imamu asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata al-imam asy-Syafi'i. Siapa namanya imam asy-Syafi'i? Siapa? Bisa ingat? Nama imam asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris. Nama Imam Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, al-hadisu fi anna fil 'asr al-'usru du'ifun. Kata Imam Asy-Syafi'i, hadis tentang bahwasannya pada kurma, pada al-'asr madu dikeluarkan zakatnya 10%, ini hadis yang lemah. Ya, ada hadis yang menyebutkan anna fil 'asr al-usr. Sesungguhnya pada madu dikeluarkan zakatnya 10%. Kata Imam Syafi'i ini hadis yang lemah. Nah. Wa fi alla yu'khadhu minhu. Di sisi lain, hadis tentang alla yu'khadhu minhu, tidak diambil zakat dari madu, dhaif, ini pun dhaif. Nah, ada dua hadis, ya. Yang bertolak belakang, tapi keduanya dhaif. Hadis yang pertama menyebutkan tadi, sesungguhnya pada madu dikeluarkan zakatnya 10%, ini dhaif. Ada juga hadis yang mengatakan tidak diambil zakat dari madu. Ini pun dhaif, lemah. Ya. Dikarenakan kedua hadis ini yang menyebutkan ada zakatnya lemah. Begitu juga yang menyebutkan tidak diambil zakatnya lemah. Maka kembali kepada asal. Ya. Asal suatu perkara bara'atul dhimmah. Tidak ada beban. Ini asalnya. Tidak ada beban untuk mengeluarkan zakat sampai tegaknya dalil yang menunjukkan kepada kewajiban. Nah. Illa an Umar ibn Abdul Aziz. Tadi saya sebutkan kedua hadis yang menyebutkan tentang adanya zakat pada madu dhaif, lemah. Begitu juga hadis yang menyebutkan tidak diambil zakat dari madu lemah. Ya. Kecuali ada asar dari Umar bin Abdul Aziz. Wakhtiyari annahu la yu'khadu minhu. Dan pilihanku bahwasannya tidak diambil zakat dari madu. Kenapa alasannya? Li'anna sunana wal asara sabitatun fima yu'khadu minhu. Dikarenakan sunnah-sunnah dan asar-asar telah tetap ya, menyebutkan pada perkara-perkara atau harta-harta yang diambil zakat darinya. Nah, disebutkan dalam sunnah-sunnah, harta apa saja yang diambil zakat padanya. Nah, sementara tidak disebutkan madu. Walaysat fihi sabitatan faka'annahu afwun. Nah, dan tidak ada pada madu ya, hadis yang sahih yang tetap menyebutkan tentang zakatnya, maka seakan-akan dimaafkan. Dan artian tidak ada zakatnya. Nah, ya, dikatakan yang disebutkan tadi asal sesuatu itu tidak ada beban. Sampai ada dalil yang menunjukkan tentang wajibnya. Nah, sementara harta-harta yang wajib dizakati telah disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga harta-harta yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW kewajiban zakatnya, maka pada asalnya tidak ada beban. Ya, tidak ada beban untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, waqala Ibn al-Mundhir, berkata Ibn al-Mundhir, laisa fi wujubi sadaqah fil 'asr khabarun yathbut. Tidak ada pada wajibnya zakat pada madu suatu khabar yang tetap, yang sahih. Saya kesimpulannya, nah, ada khilaf perbedaan pendapat tentang zakat madu. Sebagian mengatakan ada zakatnya berdasarkan dengan hadis anna fil asr al usru. Sesungguhnya pada madu dikeluarkan zakat 10%. Tapi hadisnya apa? Dhaif. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada madu. Madalnya dalilnya al asr. Ya, asal suatu perkara yaitu baratul dhimmah. Ya, tidak ada beban. Nah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan kewajiban. Nah, alasan yang kedua, harta-harta yang wajib dizakati telah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, sementara, ya, selain daripada itu, maka tidak wajib untuk dizakati. Nah, al-mas'alatul khamisah fi rikaz. Masalah yang kelima tentang rikaz. Ya. Pendaman jahiliyah. Ar-rikaz huwa ma wujida min dafa'inil jahiliyah. Dahaban au fiddatan au ghairahuma. Mimma alaihi alamatul kufri. Rikaz yaitu harta yang didapatkan dari pendaman-pendaman jahiliyah. Ya. Atau disebut juga sebagai harta korun. Nah, atau disebut juga harta-harta kuno. Ya. Baik berupa emas, perak, atau selain daripada keduanya. Mimma alaihi alamatul kufri. Ya. Dari harta-harta yang padanya ada tanda-tanda atau alamat-alamat kekafiran. Demikian ini harta pendaman jahiliyah. Nah, harta-harta orang kafir zaman dahulu misalnya. Nah. Ya. Disebut dengan rikaz. Nah. Harta korun. Nah, harta pendaman jahiliyah. Walam yutla bimal. Dan tidak dicari dengan menggunakan harta. Walam yatakallaf fihi nafaqatun wa kabirul amal. Dan juga tidak mengeluarkan dana, tidak juga mengeluarkan usaha yang berat, yang besar. Nah, dia dapatkan pendamaan jahiliyah. Dia dapatkan harta korun tadi. Wa amma ma tuliba bimalin wa taqallaba kabiru amalin falaysa birikas. Adapun yang dicari dengan menggunakan harta, ya, dan juga membutuhkan usaha yang berat, yang besar, maka ini bukan dinyatakan rikas. Ya. Nah, harus menggali misalkan, mengebor, dan lain sebagainya. Ini bukan rikas. Ya. Adapun rikas tadi dikeluarkan atau didapatkannya tanpa mengeluarkan dana, tanpa usaha yang berat. Nah, dia sedang menggali tanah misalkan, tiba-tiba mendapatkan peti di dalamnya perhiasan zaman dahulu. Nah, ini rikas. Wajib fihi al-khumus fi qalilihi wa katsirihi. Wajib pada rikas itu dikeluarkan seperlimanya. Pada yang sedikit dan yang banyak. Ketika mendapatkan harta rikas, sedikit ataupun banyak, maka dikeluarkan seperlimanya. Wa la yustaratu lahu al-hawl wa la nisab. Tidak disyaratkan padanya haul dan nisab. Yang jelas kalau mendapatkan harta rikaz tadi, banyak atau sedikit, ya, mencapai nisab ataupun tidak, langsung dikeluarkan berapa seperlimanya. Dan tidak menunggu haul setahun. Ya, langsung dikeluarkan seperlimanya. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, wa fi rikazi al-khumus. Pada rikaz dikeluarkan seperlimanya. Nah, wahwa fayun yusarifu fi masalihil muslimin al-ama. Rikaz itu keadaan seperti fay. Nah, kita kenal ada fay, ada apa? Ghanimah. Kalau ghanimah, harta orang-orang kafir yang didapatkan dengan cara peperangan. Kalau fai, harta orang kafir yang didapatkan bukan dengan peperangan. Ini fai. Nah, rikaz seperti halnya fai. Rikaz kan pada asalnya pendaman jahiliyah, harta-harta orang kafir zaman dahulu. Ya, kemudian ditemukan. Ya, baik di satu gua misalkan, atau suatu tanah, ketika kita menggali sesuatu tiba-tiba mendapatkan harta tersebut. Nah, sehingga kedudukannya seperti pay, yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Nah, dikeluarkan seperlimanya dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Wala yustaratu ayyakuna min malin muayyan. Tidak disyaratkan rikaz itu dari harta yang tertentu. Ya, misalkan emas saja, tidak. Fasawa'un kana min adh-dhahab aw al-fiddah aw ghairihima. Sama saja apakah berupa emas, perak atau selain keduanya. Ya. Kalau itu rikaz, harta korun untuk pendaman jahiliyah tadi, nah, baik berupa emas, perak, atau yang lainnya, maka dikeluarkan seperlimanya. Ya. digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Nah, وَيُعْرَفُ كَوْنُهُ مِنْ دَفَائِنِ الْجَهِلِيَّةِ بِوُجُودِ عَلَامَاتِ الْكُفْرِ عَلَيْهِ. Diketahui keberadaan harta tersebut, termasuk pendaman-pendaman jahiliyah, dengan adanya tanda-tanda yang menunjukkan kepada kekafiran. Ya, kakitabati asma'ihim, seperti penulisan nama-nama mereka. Ya, misalkan tertulis dalam harta-harta tersebut, nama-nama mereka, nama-nama yang ma'ruf, ya, nama-nama orang kafir. Nah, wa naqsi suwarihim, atau fahatan gambar-gambar mereka. Nah, wa nahwi dhalika minal alamat, dan lain sebagainya daripada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya itu adalah milik orang kafir. Nah, disebut dengan rikaz. Ya. Wa amal ma'adin, adapun barang tambang, beda antara rikaz dengan barang tambang. Fa huwa kullu ma tawallada min al-ardi min ghairi jinsiha, yaitu semua yang dikeluarkan dari bumi tapi bukan jenis dari tanah. Ya, dikeluarkan dari tanah atau bumi tapi bukan jenis bumi atau jenis tanah. Laisa nabatan, bukan juga tanaman. Nah, tapi barang tambang sifatnya. Ya, yang Allah ciptakan di dalam bumi. Sawa'un akana jariyan kannifati walqar. Sama saja apakah bentuknya benda cair, ya, seperti minyak bumi dan aswal, au jamidan, atau benda padat, kal hadidi wan nuhasi wad dhahabi wal fidah wal za'bi, seperti besi, tembaga, emas, perak, atau merkuri. Nah, fatajibu fihi zakat bil izma'i kama sabaq, maka wajib pada zakat secara izma' sebagaimana telah berlalu. Tentang barang tambang. Nah, baik bentuknya benda cair atau bentuknya benda padat, wajib pada zakat. لأموم النسوس الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada tentang wajibnya zakat pada perkara-perkara yang keluar dari bumi. كقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, berinfaklah dari sebagian yang baik-baik yang kalian usahakan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Nah, dan di antara yang Allah keluarkan dari bumi ini adalah barang tambang. Nah, al-bab ar-rabi, masuk pada bab yang keempat, fi zakati bahimatil an'am, tentang zakat hewan ternak. Wa fihi 'indatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Wa bahimatul an'am hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Bahimatul an'am, binatang ternak yang wajib dizakati, yaitu jenis unta, sapi, dan kambing. Ya, ini sebagaimana jenis binatang ternak yang disunahkan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, tiga jenis ini. Ya, unta, kemudian sapi, dan kambing. Wal baqaru yasmalul jamus ayudun. Sapi ya, mencakup juga jamus, kerbau. Ya, kerbau masuk ke dalam jenis bakor sapi. Nah, ya, sehingga kalau ada pertanyaan, bolehkah berkurban dengan kerbau? Jawabannya boleh. Kenapa dikatakan kerbau masuk ke dalam jenis sapi? Nah, kalau dengan banteng boleh nggak? Ya. Banteng bukan bahimatul an'am, bukan binatang ternak. Nah, ya, liar kalau banteng. Fahuwa naw'un minal baqar. Kerbau termasuk jenis dari sapi. Nah. Wal ghanamu yasmal ma'iza wa dhan. Kambing mencakup al-ma'iz, kambing kacang, dan juga domba. Nah, kambing kacang, ya, domba masuk ke dalam jenis ghanam. Nah. Wasummiyat bahimatul an'am li'annahu la tatakallamu. Dinamakan bahimatul an'am, binatang ternak, dikarenakan tidak berbicara. Minal ibham, dari kata ibham. Bahimatul an'am, bahimah. Asal kata dari ibham. Wahwal ikhfa, yang artinya menyembunyikan. Wa adamul iudah, dan tidak menjelaskan. Tapi ya, tidak bisa berbicara. Nah, dia bisa menjelaskan. Disebut dengan bahimatul an'am. Nah, binatang ternak. Sehingga banyak dalam perumpamaan dalam Al-Quran, ya, orang yang tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, tidak menggunakan telinga dengan sebaik-baiknya, tidak menggunakan mata dengan sebaik-baiknya, banyak disebutkan perumpamaan kala an'ami balhum awal. Ya, seperti binatang ternak bahkan lebih jelek lagi daripada binatang ternak. Nah. Lahum adanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Ulaika kal'an'am bal hum adhall. Ya. Mereka yang memiliki telinga tapi tidak mendengar dengan telinganya. Tidak mendengarkan kebaikan. Petunjuk dengan telinganya. Mereka memiliki mata tapi tidak melihat dengannya. Ya. Maksudnya tidak melihat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki hati tapi tidak memahami kebenaran. Keadaan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi daripada binatang ternak. Nah. Al-mas'alatul ula surutu wujubiha. Masalah yang pertama tentang syarat wajibnya zakat peternakan atau binatang ternak. Ya. Kalau ayam, tidak ada kewajiban walaupun punya ribuan ayam. Nah, begitupun kelinci misalkan. Tidak ada kewajiban zakatnya. Yang diwajibkan sekali lagi hanya tiga jenis saja. Unta, sapi, dan kambing. Surutu wujubiha, syarat wajibnya. Yustaratu liwujubi zakati bahimatil fi bahimatil an'am as-surutu at-taliyah. Disyaratkan wajibnya zakat pada binatang ternak syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, an tablughal an'am an-nisab syar'i. Binatang ternak tersebut mencapai nisab yang disyariatkan. Wa huwa fil ibli khamsun. Nisab yang disyariatkan pada unta 5 ekor unta. Ya. Kalau unta, nah, punya 5 ekor unta sudah ada kewajiban zakatnya. Apa yang dikeluarkan nanti akan dibahas. Nah, wa fil baqari 30. Pada sapi 30 ekor sapi. Ya, sudah wajib zakat. Wa fil ghanami 40. Dan pada kambing 40 ekor kambing. Ini nisab minimalnya. Kalau punya 40 ekor kambing sudah terkena wajib zakat. Sudah mencapai nisab. Adapun kurang daripada itu maka belum mencapai nisab wajib zakat. Riqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsi daudin shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Tentang unta. Nisab minimalnya 5 ekor. Wali hadis Mu'ad. Dan berdasarkan hadis Mu'ad. Ba'athani Rasulullah SAW usaddiqu ahlal Yaman. Fa'amarani an akhuda minal baqari min kulli 30 tabi'an. Wa min kulli 40 musinnah. Rasulullah SAW mengutusku ya, untuk memungut zakat ahli Yaman. Ya. Rasulullah merintahkanku untuk mengambil dari sapi setiap 30 ekor jenis sapi tabi. Nah, nanti akan dibahas ya, jenis sapi. Ada yang tabi, ada yang musinna. Kalau tabi ini masih usianya 1 tahun. Wa min kulli 40 musinnah, dan dari setiap 40 ekor unta ekor sapi diambil 1 musinnah, sapi yang berusia 2 tahunan. Nah, ini tentang sapi. Isinya berapa ekor sapi? 30 ekor sapi. Nah, wa liqali sallallahu alaihi wasallam idza kanat sa'imatu rajuli naqisatan min 40 sah falaysa fiha zakah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila gembalaan seseorang kurang dari 40 ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini sob bahimatul an'am, dia tak ternak. Ya, kalau unta berapa minimalnya tadi? 5 ekor unta. Nah, sudah terkena wajib zakat. Ya. Kalau sapi berapa? 30 ekor. Nah. Kalau kambing berapa? 40 ekor. Nah. Saat yang kedua, ayyahula al-an'am haulun kamilun inda malikiha wa hiya nisab. Ya, berlalu pada binatang-binatang ternak tersebut, haul 1 tahun sempurna pada pemiliknya, yaitu mencapai nisab. Nah, misalkan punya unta 5 ekor, selama 1 tahun tidak berkurang dari 5 ekor, ya, bahkan mungkin bertambah, maka dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau punya unta 5 ekor, ya, di pertengahan tahun berkurang, ada yang dijual misalkan, ada yang disembeli, nah, berkurang menjadi 3 ekor, ya, maka ketika di akhir tahun, tidak ada kewajiban zakatnya. Begitupun kambing, punya kambing 40 ekor, ya, selama 1 tahun berkurang. Di pertengahan tahun menjadi 30 ekor. Ya. Maka di akhir tahun tidak ada kewajiban zakatnya. Nah, nisab dan juga haul syaratnya. Nah, baru 2 syarat kita sebutkan. InsyaAllah saat yang ketiga kita sebutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah.